hati makin membisu, menduga mencari tahu ada apakah denganmu. Hati makin curiga mendengar sebuah cerita, ada apa kau dengannya. Aku bukan lelaki sempurna, aku pastilah ada kurangnya, tapi ku setia tak mencoba ke lain hati. Aku merasa diacuhkan, aku merasa ditiadakan, aku sakit hati, sakitnya setengah mati. Selesaikan dulu baik-baik. Hati makin curiga mendengar sebuah cerita, ada apa kau dengar?